Mitra bisnis mayoritas anggota Pansus DPR memang beranggapan telah terjadi pelanggaran dalam kasus bailout Bank Century, dan meski demikian hingga saat ini, kasus bailout Bank Century masih menjadi kontroversi. Mengingat, sebelum Pansus DPR mengumumkan kesimpulan akhir mereka atas masalah ini, maka kontroversi yang merebak di tengah masyarakat tentang siapa yang harusnya bertanggung jawab akan semakin kuat, hingga perlu jawaban yang transparan agar masyarakat dapat melihat siapa yang salah serta siapa yang benar. Salah satu pernyataan elit politik yang mungkin menjadi tameng dalam kasus ini adalah adanya pendapat yang menyebutkan kebijakan tidak bisa diadili. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Quick Kian Gi. Pak Quick, ada pernyataan dari elit politik yang menyebutkan bahwa kebijakan tidak bisa diadili. Nah, jika kita mengacu pada kasus-kasus yang telah lalu, Pak Quick, apa memang kebijakan tidak bisa diadili, Pak? Kalau dilihat pengalaman yang dulu-dulu nggak ada. Karena kebijakan tidak bisa diadili. Ini kan 6,7 triliun. Yang dulu kan 1.030 triliun. 98. Dikeluarkan surat keterangan lunas. Tidak bisa diadili. Kebijakan menyuntik BCA dengan 60 triliun. Dijual dengan harga 10 triliun. Orang yang mengeluarkan 10 triliun dapat BCA yang di dalamnya punya tagihan kepada pemerintah 60 triliun, langsung kaya raya, tidak apa-apa. Karena itu akibat dari kebijakan, tidak bisa diadili. Ya ini akan begitu lagi nantinya. Jadi Bapak melihat arah dari kasus Century akan ke sana ya Pak Kwi? Iya, arahnya akan ke sana. Ini kebijakan kok, makanya pada kalem saja. Kebijakan kan bisa diadili ya, cuma yang saya takut adalah bahwa orang bisa menipu seluruh rakyat untuk sementara, tapi menipu seluruh rakyat untuk selamanya yang nggak bisa dong. Kalau saya kan sebelum ada pansus sudah mengatakan bahwa itu kebijakan omong kosong. Bukan hanya salah, itu semua argumentasinya omong kosong. Dan saya bisa memberi argumentasi, kan sudah saya tulis di mana-mana, saya berikan di mana-mana, yang terakhir juga di pansus sendiri. Nah Pak Quick, salah satu pernyataan lain yang berpotensi jadi tameng adalah belum adanya unsur kerugian negara. Apa pendapat Bapak? Memang, unsur kerugian negara semua bisa diputar-putar dengan silat lidah. Memang itulah yang dikatakan. Kita memang keluar 6,7 triliun. Akan tetapi nanti akan dijual dengan untung gitu kan. Nah kok bisa dijual dengan untung? Karena untung. Kalau kok bisa untung dikasih dibelikan SBI kok. Diberi rente oleh BI, ya sah semua kan. Dan terus kemudian pukul-pukulan lagi. Demikian Quick Kian Gi. Saya Dinda Natasha.